mesum layangan. Bola di gelas, bingo pendetan, arang kancur, towo-towoan, sangkrae, darang wit-witan. Pung Lampung, nong awang-awang, bertondo pedos, aran layangan, yo hang adang, sepirang-pirang, lare-lare, podo rebutan. Ono abang, ono kuning, ono ijo, ono putih, macam-macam kelire. Ono palang, ono cunduk, ono kop-kopan, sawi-sawian, macam-macam jambiare. Lari-lari podo rebutan. Ono abang, ono kuning, ono ijo, ono putih, macam-macam kelire. Don't